Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita melanjutkan pembahasan risalah al-usul ats-tsalatsah yang kita telah sampai pada pembahasan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, melanjutkan dengan pembahasan tambahan berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah mati. Beliau mengatakan dalam risalahnya, wan-nasu idza matu yub'atsun. Adapun manusia itu apabila dia telah mati, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia bukanlah kehidupan akhir segala-galanya. Dunia kehidupan yang singkat. Kehidupan yang sedikit. Bagaimana tidak singkat dan sedikit? Sungguh kehidupan dunia ini, kata Allah, inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah Ta'ala bagaikan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga seandainya manusia hidup 100 tahun, itu kurang lebih dia hidup 2,5 jam, 2,4 jam. Itu tentu sangat singkat. Dan dunia ini qalil. Dunia ini sangat hina dan rendah. Sebagaimana penjelasan-penjelasan Allah Ta'ala, penjelasan Nabi-Nya SAW, kehidupan ini adalah kehidupan mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipuan. Dunia tidak lebih daripada harga bangkai kambing yang cacat. Dunia tidak lebih daripada sekedar orang mampir, berteduh sebentar di bawah pohon, lalu dia akan tinggalkan. Bahkan dunia, kata Nabi, inna allaha yadribu ma yakhruju minan nas mathalil dunya. Allah menjadikan permisalan apa yang keluar dari manusia, kotoran yang keluar dari manusia, sebagai perumpamaan terhadap dunia. Akan tapi dunia Allah tampakkan indah dalam nafsu manusia. Dan dunia akan berakhir. Dan akhir kehidupan manusia adalah kematian. Dan akhir dunia seisinya adalah kiamat. Sehingga kematian merupakan kiamatnya manusia. Man mata qad qamat kiamatuh. Barang siapa yang dia mati, maka dia telah tegak kiamatnya. Dan hancurnya dunia seisinya adalah kiamat besar. Lalu akan pindah kepada kampung akhirat. Dan kampung akhirat diawali dari semenjak manusia masuk ke alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian. Manusia ketika dia telah mati, masuk ke alam barzah, maka yub'atsun, dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah katakan dalam ayat, min khalaqnakum, dari tanah atau dari bumi, dari tanah manusia diciptakan. Wa fiha yu'idukum, dan ke tanah mereka akan dikembalikan. Kalian akan dikembalikan. Wa minha yukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi pula akan dikeluarkan, ini dibangkitkan, ini kali yang lainnya. Demikian pula Allah katakan, wallahu ambatakum minal ardi nabatan, thumma yu'idukum fiha wa ikhrujukum ikhraja. Ini Allah yang telah mengembangkan, menciptakan kalian dari tanah. Lalu Allah akan mengembalikan ke tanah. Dan Allah akan mengeluarkan kalian dari tanah. Kebangkitan sesuatu yang pasti. Yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala bahkan membantah orang-orang, mereka meragukan tentang yaumul ba'ats karena memang ada orang-orang mereka mengingkarinya. Kaum malahidah, orang-orang ateis, mereka mengingkari yaumul ba'ats. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengingkari yaumul ba'ats. Maka Allah tegaskan, ya Yohanes, in kuntum fi raib minal ba'ats. Wahai manusia, saatnya kalian ragu tentang yaumul ba'ats. Allah berikan bukti-bukti yang sangat banyak. Allah datangkan bukti-bukti yang sangat banyak. Bukti yang pertama adalah pengkhabaran yang pasti dari Allah bahwa hari kiamat akan tegak. Hari kebangkitan manusia dari alam kubur, hari kiamat akan tegak. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sungguhnya hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan padanya. Sehingga keraguan pada hari kiamat adalah kekafiran. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibi minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Aku ciptakan kalian itu dari tanah, lalu dari nutfah, lalu dari alaqah, menjadi mudghah, dan terus berkembang yang Allah kisahkan dalam surat Al-Hajj. Allah tegaskan, seandainya kalian ragu tentang akan dibangkitkannya manusia di alam barzakh, bagaimana Anda ragu? Allah mampu menciptakan pada kali yang pertama, tentu menciptakan kali kedua lebih gampang lagi. Kalau seandainya kalian ragu tentang yaumul ba'ats, lihatlah penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi penciptanya lebih rumit, lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih rumit dibandingkan penciptaan manusia. Tentu membangkitkan manusia, apalagi hanya kali yang kedua, jauh lebih gampang bagi Allah Ta'ala dan tidak ada yang sulit bagi Allah dalam semua perkara. Inna fi dhalika ala Allah yasir. Sesungguhnya dalam perkara yang demikian bagi Allah sangatlah sangat mudah. Demikian pula Allah telah tunjukkan bagaimana sejarah kisah umat terdahulu. Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah mengatakan kepada penduduk kampung ribuan, uluf ribuan yang takut pakebluk, takut musibah, wabah. Lalu Allah katakan, mutu, matilah kalian semuanya. Lalu Allah hidupkan lagi. Bagaimana Allah kisah tentang Nabiullah Ibrahim yang ingin menjadikan hatinya tenang untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan makhluk. Allah perintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 burung, dicaca-caca, disebar di berbagai bukit, lalu dipanggil bergabung lagi atau hidup lagi apa yang telah mati tadi. Demikian pula bagaimana Allah mengisahkan tentang kisah di zaman Nabiullah Musa tentang orang yang terbunuh misterius, lalu Allah perintahkan agar menyembelih sapi, diambil sebagian tubuhnya, anggota badannya, dipukulkan ke yang mati, lalu akan hidup, akan bicara siapa pembunuhnya. Ini semuanya adalah bagaimana Allah menjelaskan bahwa yaumul ba'ats pasti. Sesuatu yang pasti, sebagaimana Allah perlihatkan kepada kita, bumi yang tadinya mati, tandus, kering, lalu Allah hidupkan dengan air hujan, menjadi bumi yang hidup. Begitulah Allah akan mengeluarkan manusia dari alam barzakh. Yaumul ba'ats pasti terjadi dan pasti akan kita alami. Lalu beliau mengatakan, wa ba'dal ba'ats muhasabun, dan setelah yaumul ba'ats akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Wa majziyun bi'a'malihim, dan akan dibalas amal-amal manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah membalas orang-orang berbuat jahat dengan keburukan atas apa yang mereka lakukan, dan agar Allah membalas orang berbuat baik dengan kebaikan yang Allah telah sediakan, yaitu jannah. Seandainya tidak ada hisab, maka sungguh tidak akan kelihatan jelas keadilan Allah Ta'ala. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin, kata Allah, apakah Allah akan menjadikan orang muslim yang taat, yang senantiasa menjauhi yang haram, mentaati perintah Allah, sama dengan orang mujrim yang tenggelam dalam muharramat? Wallahi tidak akan Allah jadikan sama. Yaumul hisab, menghisab amal manusia, Allah akan tegakkan keadilan seadil-adilnya. Lalu Allah tidak akan membebankan dosa pada orang lain atau dosa orang lain. La tazru wasiratun misra ukhra, orang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Setiap orang yang berbuat akan dia mendapatkan apa yang dia lakukan di dunia dalam kitab catatan amal. Dan Allah akan lipat gandakan bagi para pelaku kebaikan sehingga mereka mendapatkan keutamaan Allah yang berlipat-lipat. Inilah di antara perjalanan kehidupan manusia, di antara perjalanan di yaumul akhir, setelah dia dibangkitkan, dia akan dihisab untuk mendapatkan balasan-balasan dan balasan Allah, balasan zat yang ma'adil. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.